Johannes Bindu Telu. Litme sekalak pemimpin agama kalak Yahudi, gelarna Nikodemus, ia kalak Parisi. Ibas sada berengi, ida hina Yesus nina. Oh guru, ia teh kami maka kamu guru si isuruh di bata. Sabab isi pelabu ngasu perbahan tanda-tanda senggat bagi si ibahan du'e, adilakin di bata res ia. Ngaloi Yesus? Kukatakan man bandu, isi pelabung gejap di bata rajana, adilakin ia tubuh pedua kaliken. Nungkun Nikodemus man Yesus? Bancikin kalak singgom belin tubuh pedua kaliken, lana ia banci bengket kubas bertinandena, jenari tubuh pedua kaliken. Arjabab Yesus? Kukatakan man bandu, situhuna isi pelabu banci bengket kubas kini rajan di bata, adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Manusia, tubuh ibas orang tua nanari secara daging, tapi ibas kesah di bata, ia tubuh secara pertendin. Emaka ola tendu mamang adiningku, kerina kam arus tubuh pedua kaliken. Angin rembus kuja atena, janah ibegindu sorana, tapi la ia tehndu ijanari rehna, entah kuja perlausna. Bage mepe kalak si tubuh ibas kesah di bata. Nungkun Nikodemus, bancikin jadi bagi, arjabab Yesus, kam kap guru kala Israel, lakin ia tehdu karena sienda, kukatakan man bandu, situhuna kami ngerana karena kai si teh kami, dengan iturikan kami karena si enggo idah kami, tapi sekalak pe kam langit te, karena barang-barang doni enda pe aku ngerana lakam te, apa dengar ka karena surga? Ise pelabo pernah ku surga, selain anak manusia si nusur i surga nari. Bagi i peganjangkan Musa, ni pe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si isuruh di bata i peganjangkan. Gelah kerina kalak si tekman bana, ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu, si laer keri-kerin. Sabab bagi pengkelengi di bata doni enda, emaka i bre kena anak nasi tonggal. Gelah olah bene ise pe si tekman bana, tapi gelah dat kegeluhan si tuhu-tuhu, si laer keri-kerin. Sabab di bata nuruh anakna ku donienda, labu jadi hakim, tapi jadi singkelini manusia. Ise te man anak di bata e, lai hukum. Tapi ise la te, ngo kena hukuman. Sabab la ia te man anak di bata si tonggal. Hukuman e, terang ngo reh ku donienda, tapi ngenan ate manusia si gelap e asa terang, sabab jahat perbahanenna. Sabab kalak jahat, la atena ngena terang e. Dengan la yang gitku terang e, gelah ola teridah perbahanan nasi jahat e. Tapi kalak sindalan ken si ngena ate di bata, reh ia ku terang e. Gelah ije, teridah maka kai si bahan na e, suwe ras kai si ngena ate di bata. Kenca bagi, lawas Yesus ras ajar-ajarna ku daerah Judea. Dekah sitik ia ije ras ajar-ajarna, janah pridiken kalak situ. Johannes pridiken pe pridiken i Ainon, deherken kuta Salim, sabab ije melala lau. Derem kalak reh dahi ia gelah i pridiken. Paksa sie Johannes langa i penjaraken. Tiga-tiga kalak ajar-ajar Johannes rubat ras kalak Yahudi, karena aturan pembersihan rikutken agamana. E maka idahi kalak enda Johannes jenari nina. Oh guru, ingin dong si ras kam baru enda ile parlau Jordan dengan si iturikan duman kami kerana ia genduari ia pempridikan dan antaram kala arah hendahi ia. Arjabab Johannes, kahi pelabo idat kala adilakin di bata mereka caman bana. Kam jadi saksingku, maka pernah ngeku katakan, labo aku mesias sipadankan di bata e, tapi aku isuruh di bata leben asa ia. Penganten si dilaki kap empuna penganten si diberu. Sinaruh si dilaki tedis dengan megi-megi. Janah meriah ukurna asum ibegina sora si empoe. Bagema aku genduari tuhu-tuhu meriah kal ukuruku. Ia mearus lebih ipehaga janah aku lebih ipekitik. Ia sirih isurga nari belinan asa isepe. Sirih idoni nari doni empuna. Ia ngerana karena silit idoni. Tapi ia sirih isurga nari ibabo krina sinasalid. Ituri kena karena kai singgo idahna ras kai si enggo ibegina, tapi ise pelate nandangi si ikata kena. Ise teuk nandangi si kata kena ia ku kena maka dibata benar kap. Sabab persuruhan dibata ngesinehkan kata dibata, rekiteken ia dem kesah dibata. Bapa engkelengi anakna, janah kerina iendeskan bapa iteruh kuasa anak e. Ise teuk man anak e ia lo kena mekegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Tapi si ngelawan anak e, asandigan pela ngalokan kegeluhan si rasa lalap e, janah ia lalap iteruh hukuman dibata.